Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Kandaning ini juga ya. Maning-maning apa? Maning-maning modelnya wang berbading ke. Maning-maning nek Rika arep dunga-dunga, arep tindakan, arep meret. Kue mandan sing titen apa? Mandan sing hati-hati. Nek kira-kira pancen arep dunga kok ada anak yang pengen ngenduk apa? Kepengen ngenduk, mendingan ngenduk disit. Apa di sini karena kamar mandi, orang kata ngerong menit, orang kata ngerong teplukan kayak gitu ya. Jadi engkau titimang sana jenengan dunga-dunga, tindakan, nang anak kalingannya orang fasilitas kamar mandi nih, jenengan wis plong, wetenge wis kosong, aja kayak kancane nyong. Jenengan nih kaki dalir kayak cerita-cerita nih kang, diundang kepungan, nang kaki kajim. Diundang kepungan nang kaki kajim. Kalingane barang ngarep mangkat janjane ragu-ragu. Apa nyuar ngendok di situ apa ora ya? Nyuar ngendok di situ apa ora ya? Ki kajong prat bae iki kenal pote nyong. Tapi wong nanu mangsane wis maribe punjul, punjul wis pirang jam bae. Dadi akhirnya kaki dalir nekat mangkat maring omahe kajime menghadiri acara kepungan. Tete mangsa nek kudu meneh kaki kayi me kaki meja. Wong ana jenenge kepungan, ana ingkung, ana jangan me, ana gorengan urang. Ana jangan kacang, kluban apa barang ya anu ana kabeh nang kaki dalir pangani kabeh. Palingane kang apa kang ora sadar. Aduh nang omah wis saking kebelete barang ngutul ana di sini maning ki wetenge kowe ya kalingane. Sing mone nang omah kur prat to kalingane barang nang acara kepungan kowe mau brojol niku kang. Prol bae kowe ya daginge ana jengkole. Ana jangan mine ana ingkunge dadi siji metutuk jembluk nang jero sarung. Jan-jane kaki dalir, jan-jane yang pengen orang kaya kue. Tapi yang tidak lewat kaji meh, lindungan nih suwe banget orang rampung. Armarin kamar mandi kaya orang kepenak. Dari akhirnya ya gue mikir memutuskan untuk pol. Untuk brul. Oh ala jan-jan. Lindungan ni kaki ni, jangan cuma teman kaki ni tu lindungan ni. Aduh, susah kepelatisan, ini susah kepelatisan kemal aja aku. Aduh, susah kaki ni anak tengah terus terus pasal ini aku berat. Aduh, sudah dokong tu kape. Aduh, sudah dokong lebah kena tu kape ke. Aduh, oh kita nak kelupaan tu ke? Oh kelupaan tu. Aduh, enak pisan, lega pisan utang nyong ge. Mampu yang ngono, arep mendelik kupinge yang ngono pada. Cular pada abu yang ngono, ora urusan. Sing penting yang lega ge bodo-bodo asale kayu melindungan iki suwe banget. Tak kuwi nu kebab beko, ketegari. Selamat, kamu robana, kita tidurnya kasana, wafilahirotik kasana. Makin yang ngejap banar, cuma kan orang-orang bilang isyati sama ya sibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita disuin-suin akan. Wah, terus nanggung nih ya. Aduh, kek. Tapi, kira menyak torat dadi, kira menyak kenyong kek. Kenyak menyak sekarang kene jangan gelem dadi wadanan nombilang-bilang kek ya. Asam menyak, kenapa ting prol, langsung tukang sarung kabe sih. kuningane nyon. Nggih nggih. Temenan guys tidur ya. Barang tos ngebom, ngebome metune ora kur nuklir tok tapi karo kuningane barang. Kayak kaki dandir ya gari bingung ngilar metu kepriwe jajal. Kok ndarep menyat kepriwe jajal. Kok asal menyat kae wis e, menyat langsung anjero sarung pating krutul. Pating cepat. Akhirnya keputusannya kaki tadi nih ya memutuskan untuk bertahan. Nah, sampai wong-wonge wis pada bubar, sampai wong-wonge wis pada pamitan. Nah, barang wis pada bubar pada pamitan, ternyata gare sing duwe omah ge ya. Sing duwe omah ora menyat-menyat ge, kaki kajime ora menyat-menyat ge ya. Kaki dalir tambah bingung maning. Lulu kaki dalir, ini kan betah temen udah balik-balik. Nanti ini udah balik kaya, udah bubar. Apa turu nih kan ya, ini kan turu ya, lir dalir. Bukan Pak Ajim, kudu namu kepengen ngendong ke meriki. Kudu lir pun dahulu, bukan suan meriki mbok. Re, ini ku terakhir tak kurang salah, kudu jamane sawak Pak Ajim niku. Nyebelah pedus apa nge? Oh iya gemil lagi jamane putunya yang dikekah. Dan sekiri kan lagi, ngarap sampai siapa lir dalir. Lah, aku dong biasa niki sampai angguran-angguran Pak Ajim. Nano ingin aneh. Jadi aku lho Pak Boba dek. Perintah aku lho kan garap nasapa eh. Malah sepertinya ambleng orang anak Pak Sudan. Ya aku lho nggak lah. Mampu-mampun Pak Ajim. Nah, anak aku lho katus niki. Dan anak sih rakit jari kok ada bojol ingin aneh untuk kongti jari. Ya bukan Pak Ajim. Walah, ini kaki dalur udah nyelimuri kaki Kajim. Pak Dunar menyat kiriku, Pak Dunar menyat wesin. Sari wis ngembol kuningan kowe ya ire kowe diswis-swis banget nang kaki dalir kowe ya boleh ngatus ngalur ngidul orang genah kae kowe ya apa bae diomongaken apa bae de obrolaken mung gara-gara main kon apa sih lan nyelimuraken kaki Kajim kuningane apa kudu jam 12 mengge ora bali-bali kaki dalir kaki Kajim mes selekar piritan. Aduh, wis ora betah ke ya. Jangan-jangan kepengen ngurak tapi ora penak ya. Ngurak kaki dalir kata notane riku. Dadi akhir ya kaki Kajime gue ya udah ngurak ya secara adus. Ano, nyon sewo niki Pak Dalir, ano, wajahin pun, dalu niki nepung gih, mbadi setengah siji niki. Boten si kulo ngurak niki gih, tapi wong ano, kayaan-kayaannya kelas anang, gilis jam semen niki, biasanya gue turun na putu nyon padra niki Pak Dalir. Jadi, gih kulo nyon sewo sangat niki, anggar pancen, rika ngasih ngobrol maning, arep rasan-rasan maning, ya apa pikir ngesuk bae apa ya, kayaan-kayaannya nyon ngesuk ya nang uman dehan. Lampun katos niku Pak Ajim, kula tenan pun dangu mboten dolan mriki, kula pun lawas ini mboten sowan. Lah, wong kadar ora nibani setahun pisan iki Pak Ajim. Tapi wong nek kelas ana buturun aku tune nyobak dalir. Lah apa yang ana kudu nganggo kelas? Kondonge mek kasih ambang kan, mboten. Gua cai gue iku masa ana putune nyobak berarti ana kondong ngabur maning. Wis lah, wong iki Pak Dalir wis wong iki nyen sewu sanget. Pak Ajim, kasih kata niki ngambane kula aturaken. Jadi nyong sewu lah, kulang pun langsung seniki lah. Kulang pun dikongkon langsung seniki lah. Tapi wis wengi Pak Dadir, ngesuk maning area perasan. Duh jan, gempun katus niki mawon. Katus niki mawon Pak Anu Kajim. Nek misale kula langsung seniki nggih. Tapi nyong sewu niki, rasane kok rebet kok langsung pripun? Rasane udah balik. Kebali Pak Ajim. Tiga balik ke prive wong ora butuh putune nyong. Ya kula bayar lah 30.000 wis. Piye tokone pira ning ngene? Yo tuh masalah pinginane tuku piranu ke privet. Tapi ki kelasan wong butuh ora putune nyong Pak Dadir. Ora bayar meneh bayar pa. Ora usah. Bari ana bandi wis wengi. Tapi ki kelasane gak banyung ki. Ora usah. Bali ora kowe. Bali ora kowe. Tapi kelasane gak bali. Ora oleh. Oh, tadi kayak carane ya. Rika wis ngidek-ngidek karo matane nyong Pak Ajim. Rika wis ngidek-ngidek martabate nyong. Rika ngantek ngurak-ngurak nyong aja separah darah. Siki sebagai ganti rugi, enggane-ngane ki kelas ora oleh dibayar nyong. Enggane-ngane kelas iki ora oleh digabali nyong. Tak ndogi nyong. Tengproki nyong. Men, arep lecet, arep pacin, arep mabuk. Perusan. Gue ya orang terus kayak gue, Pak Dalil. Masa gak ada kelas-kelas lagi. Doki. Cuma ada nalar sih, nginjak jalan. Mereka mau menungsan, aku ngedoknya karena kamar mandi. Wah, pokoknya wah. Pokoknya kelasnya tak ngedokin ayo. Orang saya gelepean. Orang gelepean. Wis ngana banding, ngana banding, ngana banding. Lah, ngasih gampang ini maning. Ini orang gelepean gitu, ini orang gelepean gitu. Ngedokin aja kelasnya gini. Garing ono, jangan-jangan tua kok ya, ngeledek aku kayak kaji ngeke carane. Oh, malah garing dog-dogan harap ditok-tok enak. Rika orang ngantel, Rika. Rika orang ngantel, Rika. Dogin aja kayak gitu. Tak dogin aja kayak gitu. Tak dogin aja kayak gitu. Garing ono. Hari bisa modot nandur kelasa. Temenan, Gek. Yang ono. Temenan, Gek, Pak Ajim. Yang ono, ngertai, Jeng. Oh, kayak caranya ya. Oh, si Dan aja tak ngedokin aja kelasan ini, Kak. Wih. Wih, sama Pak Jim. Dek. Eh, si orang ngandel baik. Yang harus menyati gitu, karena sarungnya nyong. Oh, udah sedeng aja. Oh, dindogi temen kelasan ini nyong. Balik orang, Pak. Balik orang, Pak. Balik orang, Pak. Curan Mor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.